Saya ada seorang jiran, suaminya outstation. Selalu. Dia selalu pakaian menjolok mata dan bergedik-gedik. Suami dia buat dekat esok. Bila dia membasuh kereta, selalu pakai seluar short pant. Dengan pendek, baju budak-budak sekarang. Suami, bila suami saya pulang dari kerja, orang puang. Atau membasuh kereta, dia akan keluarkan gedik kat luar rumah. Saya tidak tahan dengan perangainya. Apakah berdosa saya kerana tidak tegur siapa tegur siapa dalam jangka masa yang agak lama jugalah. Saya ingin mendapat pandangan atau nasihat daripada ustaz. Dan ini saya memberitahukan diri saya yang lemah ini. Dia agak puang, dia tanya jerang sebelah dia agak puang juga. Laki jenis kerja laut semua out station. Nah, tapi seksi agak puang ni. Jerang dia ni. Nah, kalau duduk luar-luar pendek, basuh kereta, buat ganyoh punggung, buat gedik gitu. Buat ganyoh. Masalah tak ada orang, tak apa, tanya laki dia balik, laki dia tubik luar, dia buat gedik gitu. Di hati kau tengok. Nak? Mu ambil plastik, mesti punggung dia. Dah payuh sangat. Nak? Main apa? Main nungging masuk kereta gitu. Nah, tu laki kita di luar. Bini duk kita takut dalam. Hak ni dia tengok laki kita kau ada, kau buat gedik. Nah, dah masuk kereta, dah baju mesti kena air. Faham? Dah baju kena air, nampak habis lah kebuleta, tak kebuleta. Nampak habis barang dalam lah. Nah, ni susah je ni lagu ni. Dia tegur lah. Kalau buat dok tegur siapa, susah tak masalah. Dok susah masalah. Tak, kabarlah ketuk laki dia. Tak boleh nak kabar, tok laki dia marah. Tak, pandang orang, bini orang. Mudeki tu, tengok bini aku seksi. Laki dia kata gitu. Kalau kata gitu, tegur kot cara lain lah. Biar siapa tegur orang je. Kok email, kok Facebook, surat layang. Faham tak?